Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ahli At-Turab? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ahli At-Turab kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ahli At-Turab, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jamiah Ihya At-Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jamiah Ihya At-Turab, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya At-Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khalik ke pondok pesantren Al-Isyad Salatijah pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahdir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khalik. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para da'i untuk menghadiri acara muhadarah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khalik. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya At-Turab Abdurrahman Abdul Khalik yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i, ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khalik yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khalik membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khalik ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahdir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hayat Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hayat Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubdil, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Al-Fawzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawari dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khalik didatangkan ke Indonesia oleh Ihya At-Turab bekerjasama dengan pesantren Al-Isyad Tengaran Salatijah. Barakallahu fikum.